Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Tayyib al-qira'atu 'inda al-jami'. Kita baca barakallahu fikum hadis ats-tsalatsun, kemudian kita kembali kepada syarah hadis sebelumnya. Qala rahimahullahu taala al-hadithu ats-tsalatsun an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِي. Judul yang diletakkan oleh Imam As-Si'di rahimahullah, أَجْرُ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ, pahala niat yang baik. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka ditulis buatnya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan tatkala dia sehat dan tatkala dia mukim, tidak dalam kondisi musafir. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Orang yang sakit ketika sehatnya membiasakan diri barakallahu fikum melakukan amal-amal saleh, lalu di saat sakit tidak mampu mengerjakannya lagi, maka ditulis pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla ketika sakitnya apa yang dia bisa kerjakan ketika sehatnya. Demikian juga ketika dia musafir, banyak hal yang dia tidak bisa lakukan ketika dia barakallahu fikum melakukannya ketika dia mukim, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemudian kemurahan Allah, Allah mencat apa yang dia lakukan dan kerjakan ketika mukim. Kita kembali barakallahu fikum membaca hadis inna dina yusrun. Qala al-Imam As-Si'di rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan sebuah kaidah besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyunya, dan ini termasuk dari sekian kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kesanggupan kalian. Kemudian beliau mengatakan, thumma khatamal haditha biwasiyatin khafifatin ala nufus wahya fi ghayatin naf'i. Kata beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis dengan wasiat yang sangat ringan atas setiap jiwa. Akan tetapi dia berada pada manfaat yang paling tinggi, ringan. Namun dia memiliki manfaat yang sangat tinggi. Apa itu? Faqala, wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad dulja. Minta tolonglah kalian, minta bantuanlah kalian di waktu pagi, di waktu sore, dan di waktu malam yang tersisa. Mari kita dengarkan. Barakallahu fikum. Wa hadhil awqatus thalathatu kama annaha sababul wahidu liqat'il masafatil qaribati wal ba'idati fil asfaril hissiyah ma'a rahatil musafiri wa rahati rahilatihi wasulihi birahatin wasuhulah. Kata beliau, ini tiga waktu, kata beliau, sebagaimana ketiga waktu ini merupakan sebab satu-satunya untuk memutuskan liqat'i al-masafat, perjalanan yang jauh, perjalanan masafat, jarak. Apakah jarak yang dekat atau yang jauh, atau yang jauh dalam musafir hissi jasad kita. Beliau akan sebutkan. Marahatil musafir, orang yang sedang musafir di tiga waktu ini dalam kondisi rahah. Barakallahu fikum. Datang waktu pagi, malam sudah beristirahat, mau persiapan, mau ini, melakukan safar lagi. Barakallahu fikum. Sore berhenti istirahat, mengistirahatkan jasadnya dalam perjalanan yang panjang. Barakallahu fikum. Mengistirahatkan kendaraannya. Warahati rahilatih. Kemudian mengistirahatkan, menenangkan, menenteramkan kendaraannya. Wa wusulihi birahatin wasuhulah. Dan sampainya dia dengan penuh kebahagiaan dan kemudahan. Ini waktu atau tiga waktu ini terkait dengan barakallahu fikum satu-satunya sebab untuk memutuskan semua bentuk safar yang bersifat hissi yang bisa dirasakan di muka bumi ini. Kata beliau, fahiya as-sababul wahidu liqat'i safaril ukhrawi. Maka tiga waktu ini merupakan satu-satunya sebab untuk kemudian memutuskan perjalanan barakallahu fikum al-ukhrawi, artinya sampingnya seseorang. Wasuluki siratil mustaqim, menempuh jalan Allah yang lurus. Wasairi ilallahi sayran jamila, berjalan kepada Allah dengan perjalanan yang penuh dengan keindahan. Di waktu pagi, barakallahu fikum, bangun setelah beristirahat, seseorang mau menghadap dengan Allah Azza wa Jalla terasa dekat, karena belum ada bertumpuknya beban-beban hidup. Barakallahu fikum. di sore hari sudah beristirahat dari kelelahan dan kecapean, rahimani wa rahimakumullah, di waktu duljah sepertiga atau masih tersisa malam lebih lagi, di saat seseorang hamba memanfaatkan dan bangun di saat itu, kemudian mengutarakan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, famata akhazal amilu nafsahu wa syaghalaha bil khairi wal a'mali salihati al munasabati li waqti awwal nahari wa akhir naharihi wa syai'an min laili wa khususan akhir al-lail hasala lahu min al-khairi wa min al-baqiyati salihat akmal hadhin wa awfara nasibin. Kata beliau, kapan saja seseorang yang berbuat, berkarya, bekerja, mengambil dirinya sendiri, ai menguasakan dirinya dalam amal saleh, dia menyibukkan dengan kebaikan dan amal-amal saleh di waktu-waktu yang sesuai, di awal siang ada amalannya, ya, setelah bangun salat subuh, barakallahu fikum, dia mencoba untuk murajaatul Quran, ada yang menghafal Al-Quran, ini yang dimaksud oleh beliau, barakallahu fikum, dia ambil dirinya lalu dia sibukkan kepada kebaikan dan amal-amal saleh di waktu-waktu yang munasabah suai tersebut, di siang hari, di awal siang ada amalan-amalannya sendiri, di akhirnya, akhir siang ada amalan-amalannya, kembali dia memurojaah sebentar Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau membaca barakallahu fikum atau melakukan amalan-amalan yang lain, wa syai'an min lailihi, dan waktu malamnya, bagian dari waktu malamnya, terlebih khusus di akhir malam, kalau dia manfaatkan, kalau dia pergunakan, menyibukkan diri dengan amal kebajikan dan amal soleh, akan terwujud baginya kebaikan dan akan terwujud baginya amal-amal atau nilai-nilai kesolehan dalam akmal hadzin, sesempurna-sempurna bagian, wa awfar, sebanyak-banyaknya bagian yang dia peroleh. Karena mesti setelah itu tersibukkan mencari ma'isyah ke tempat kerjanya, barakallahu fikum, nanti pulang, imma dia pulang siang atau mungkin setelah zuhur, asar, dia mencoba untuk mengelola dirinya di tiga waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang memanfaatkan dan menggunakannya ini akan mendapatkan akmal, bagian yang paling sempurna dan bagian yang paling awfar, yang paling banyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, barakallahu fikum. Kita salat, persiapan salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita mencoba mengukir amal-amal soleh, apakah kita bergotong royong ataukah kita melakukan amal-amal ketaatan, sehingga jangan sampai, barakallahu fikum, waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini dipergunakan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Sungguh amat sangat merugi, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa nalas sa'adata wal fauza wal falaha, dia akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh keberuntungan, memperoleh al falah, kemenangan, wa tammalahun najahu fi rahatin wa tumaninatin, dia akan memperoleh dan mendapatkan barakallahu fikum, sempurna keberuntungannya, ketenangannya, ketenteramannya. Coba ya, antum atau kita sama-sama membuktikan. Di saat barakallahu fikum di pagi hari yang disebutkan yaitu bil ghudwah, kita coba melakukan amal kebajikan. Demikian juga seperti yang sekarang kita lakukan. Barakallahu fikum, ketika masuk waktu malamnya, kita mencoba juga melakukan amal-amal soleh kebajikan. Adakah usaha yang paling besar dalam hidup untuk meraih kebahagiaan daripada belajar ilmu agama, rahimani wa rahimakumullah? Tidak ada usaha lagi yang paling besar, barakallahu fikum. Tidak ada usaha lagi yang paling mahal pada diri seseorang. Dunia mungkin akan bisa ditumpuk-tumpuk, barakallahu fikum, tetapi Anda tidak akan pernah punya ketenangan dan ketenteraman. Anda sampai di rumah menghitung labanya berapa sampai jam 12 malam. Mungkin barakallahu fikum, labanya berapa, rungkungnya berapa, utangnya berapa, besoknya terus demikian. Tetapi di saat seseorang menjirami hidupnya dengan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka dia mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga tidak ada usaha dan pekerjaan yang paling mulia dan yang paling menguntungkan daripada belajar ilmu, barakallahu fikum. Salafun salih al-imam al-Hasan al-Basri mengatakan, inna lafirahati, sesungguhnya kita ini berada di dalam ketenangan, ketenteraman. Saya yakin kalau antum hidupnya seperti ini di luar lingkungan majlis, di majlis ilmu, tidak pernah akan tenang hidupnya. Tidak pernah akan tenang, barakallahu fikum. Kalau mungkin kau berusaha menenangkan diri, menenteramkan diri dengan beribadah di dalam rumah, Anda dengar musik dari samping rumah, mendengar ini, mendengar itu, tidak akan pernah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sekali-kali di dalam hidup menganggap yang namanya nikmat itu di saat engkau mampu kemudian mengumpulkan harta benda abadan. Kenikmatan itu di saat engkau memiliki ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah memanggil jiwa yang tenang dan jiwa yang tenteram. Maka nikmat ini jangan sampai kita merusak. Merusaknya dengan perilaku kita yang jelek, dengan tobiat-tobiat kita yang jelek, dengan perangai-perangai kita yang jelek, dengan kemauan dan keinginan kita yang jelek. Jangan sampai ketenangan dan ketenteram itu kita rusak dengan kerusakan yang ada pada diri kita. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya mengingatkan kepada segenap ikhwani dan juga akhwati bahwa al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna lafirahati, sesungguhnya kita ini dalam ketenangan dan ketenteraman. Kalau sekiranya para raja-raja dan para putra mahkota, mereka mengerti ketenangan dan ketenteraman itu ada di majlis ilmu, mereka akan perangi kita dengan pedang-pedang mereka, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita tidak menemukan lagi ketenangan dan ketenteraman di majlis ilmu, coba dikoreksi lagi. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan, ada kemaksiatan yang kita perbuat, atau mungkin ada kejahatan diri kita yang masih tersimpan, barakallahu fi. Kita harus melakukan koreksian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, ya, ma'a husuli maqasidihid dunyawiyah. Jangan Anda menyangka bahwa mereka yang mengisi waktunya demikian lalu kemudian dilenyapkan dunianya, kemudian tidak diberikan keberuntungan dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, tidak demikian. Ma'ahusuli maqasidihid dunyawiyah. Dia juga memperoleh dan mendapatkan maqasid. Apa yang dia maukan atau tujuan-tujuan duniawinya. Wa agradihin nafsiyah. Dia akan dapatkan. Jadi tidak kemudian dengan antum belajar ilmu agama, mencari ketenangan, mengisi waktu-waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan orang melarat, orang barakallahu fikum mengemis, orang ini, orang itu, oh tidak. Tapi coba antum buktikan di saat antum liburan ke rumah. Di saat kemudian ikhwanuna, tidak usahlah santri, ikhwan kita bersama istrinya balik ke kampungnya, akan merasakan barakallahu fikum tidak seperti dirasakan di majelis ilmu. Susah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman walaupun kita hidup bersama bapak kita, ibu kita barakallahu fikum. Kalau kita pulang ke rumah membawa iman, membawa amal-amal soleh, karena akan banyak tertahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, banyak yang mengganggunya barakallahu fikum. Tidak usahlah jauh-jauh rahmat pulang ke Pungka misalkan ya, atau akhuna afi pulang ke Pungka, dia akan menemukan sebagaimana dia menemukan dia duduk di majlis ilmu belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi pada individu seseorang. Yang kedua, teman-teman yang ada di lingkungan itu sangat mempengaruhi kebaikan dan kebagusannya barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali dilihat dengan mata sebelah atau tidak mau melirik dan melihat orang-orang yang soleh dan teman-teman yang baik dan bagus mengajak keselamatan kita barakallahu fikum. Jangan menganggap bahwa ini adalah orang yang remeh dan enteng. Bagaimanapun daya tangkapnya itu mungkin barakallahu fikum lemah, mungkin susah untuk bisa memahami, tetapi dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Dia adalah orang yang berjalan di atas al-haq. Dia adalah orang yang berjalan bersama warasatul anbiya. Maka dia adalah teman yang sangat menguntungkan engkau di muka bumi ini. Walaupun dia adalah orang fakir, walaupun dia adalah orang miskin, Allah Azza wa Jalla yaqulu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama mereka-mereka, lagi diulangi oleh Allah Azza wa Jalla, dua waktu dari dua waktu yang disebutkan di dalam hadis. Mereka-mereka yang menghubungkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla di waktu pagi dan di waktu barakallahu fikum sore malam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu sekali lagi, bahwa tidak akan dibiarkan dunianya atau tidak akan dibiarkan cita-cita kemulia orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla akan dibantu untuk memperolehnya. Dan jangan ada kekhawatiran dan ketakutan pada diri seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, bisa dia berjalan di atas kelurusan agamanya, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan hinakan dari sisi duniawi abadan. Sama sekali tidak. Walaupun mungkin yang membenci Anda itu banyak, walaupun mungkin yang mencela Anda itu banyak, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla orang yang mencoba meniti jalan kelurusan di dalam hidup barakallahu fikum. Wa hadza min akbaril adillah ala rahmatillah bi ibadihi bi hadzal din alladhi huwa madatus sa'adatil abadiyah, kata beliau. Dan ini termasuk dalil, bukti yang paling besar atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya bihadzal din, dengan agama ini, alladzi huwa madatu sa'adatil abadiyah, agama yang menjadi unsur bahan kebahagiaan yang abadi. Id nasabahu li'ibadihi wa awdahahu ala al-sinati rusuli wa ja'alahu muyassaran musahalan wa a'ana alaihi min kulli wajhin wa latafa bil 'amilin wa hafidhahum min al-qawati'i wal awa'iqi. Sebab Allah Azza wa Jalla telah memancangkan agama ini buat hamba-hambanya, dan Allah menjelaskan agamanya melalui lisan para rasulnya, dan Allah menjadikannya mudah dan gampang. Berikutnya, dan Allah Azza wa Jalla menolong atasnya dari semua sisi, menolong agamanya. Tidak akan dibiarkan siapapun yang menodai dan mengotori agamanya. Mungkin dia adalah seseorang yang terkenal dengan agamanya, dengan barakallahu fikum ya ilmunya, tetapi dalam perjalanan waktu dia melakukan sesuatu terhadap agama Allah, Allah Azza wa Jalla akan tetap membela dan menjaga agamanya sendiri. Allah persiapkan bantuan dan pertolongannya terhadap agamanya. Salah satu contoh firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sekarang lawan terhadap agama ini mau menempuh apa? Mau menempuh talbis, mau menempuh syubuhat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kafa bi rabbika hadiyan. Allah yang akan membimbing, memberikan hidayah. Kata Allah Azza wa Jalla, kafa bi rabbika hadiyan. Ayo, mau menempuh jalur apa saja menodai agama. Barakallahu fikum, menanamkan tashkik, yaitu keraguan. Allah Azza wa Jalla akan memberikan bimbingan dan arahan. Kalau Anda memakai kekuatan, kemudian Anda melakukan barakallahu fikum dengan angkara murka dan marah, sampai Anda mengeluarkan kekuatan fisik untuk kemudian menghadapi mereka, barakallahu fik, maka Allah Azza wa Jalla sebagai nasira, sebagai pembela. Cukuplah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi, yang memerangi waliku, ai kekasihku, wali Allah Azza wa Jalla, maka aku umumkan peperangan bersamanya. Terus, apa yang menjadikan orang yang berjalan di atas kebenaran itu kemudian punya ketakutan dan kekhawatiran? Dia harus menjadi orang yang berani, karena keberanian itu barakallahu fikum merupakan hasil dari kebenaran yang dia telah ketahui. Seorang bila berjalan di atas kebenaran, dia dijadikan berani untuk kemudian barakallahu fikum membela kebenaran itu sendiri. Inilah sesungguhnya yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang soleh. Mereka berupaya untuk kemudian berjalan kemana, di mana, arah mana kebenaran itu. Terus dia berputar dan beredar bersama kebenaran barakallahu fikum. sehingga siapapun yang menodai kebenaran itu, dia hadapi rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin ya, jiwa kepribadiannya dihancurkan, kehormatannya direndahkan, namun dia tidak pernah mempedulikannya. Karena yang dia bela adalah kepentingan, barakallahu fikum, kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kita belajar para pendahulu kita yang soleh, mereka disiksa. Jangan kaitannya dengan dicela, dicerca ya. Barakallahu fikum, mereka bahkan disiksa. Mereka korbankan itu semua untuk membela kebenaran yang mereka telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Tapi dengarkan kata beliau, wa latafa bil amilin. Betapa lembutnya Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang mengamalkannya, dan Allah menjaga mereka dari qawati, pemutus-pemutus dan penghalang-penghalang di perjalanan mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini adalah sebuah pemberitahuan yang sangat-sangat menjadikan kita orang yang berani untuk berbuat, berani menyuarakan kebenaran, berani kemudian untuk membela kebenaran. Kalaupun mungkin Anda akan dilecehkan, direndahkan, dihinakan, barakallahu fikum, jangan mundur setapak pun untuk membela kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, fa'alimta bihada annahu yu'khadu min hadhal hadithil azimi iddata qawa'id. Maka Anda tahu bahwa diambil dari hadis yang mulia ini beberapa kaidah. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, at-taysiru syamilu lisyari'ati ala wajhil umum. Satu, kemudahan, kegampangan, mencakup, asyamil, yang menyeluruh terhadap syariat dari semua wajhil umum, secara menyeluruh. Kegampangan dan kemudahan di dalam syariat itu melalui jalur atau jalan yang bersifat umum, tidak ada kesulitan. Mau apa saja, barakallahu fik, antum membaca rukun iman gampang dan mudah. Belajar rukun iman pertama, belajar rukun iman kedua, sampai ke yang keenam. Ketika barakallahu fikum belajar rukun al-Islam, juga demikian, mulai dari syahadat sampai kemudian haji, semuanya itu adalah gampang dan mudah, barakallahu fikum. Apa yang terkait dengan keimanan? Semua yang antum baca dalam kitab-kitab akidah, tidak ada yang sulit. Semuanya gampang dan mudah, barakallahu fikum. Demikian kaitannya dengan akam, hukum-hukum yang terkait dengan wanita, yang terkait dengan kaum lelaki, yang terkait dengan kaum lelaki dan wanita, semuanya gampang, tidak ada kesulitan padanya. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taysir waqta husuliha. Berat, sulit, kondisi bahaya itu akan menarik taysir, mendatangkan kemudahan ketika terjadinya sesuatu yang berat itu. Ya, barakallahu fikum. Seseorang misalkan bisul, barakallahu fikum, maaf-maaf, di bokongnya. Mau duduk susah sekali. Mau duduk maksudnya mau tahayat misalkan ya iftirashah atau tawarruk. Wah, betapa sulitnya. Sakit, lakukan apa yang Anda bisa perbuat. Ketika terjadi masyakkah, maka akan datang kemudahan itu barakallahu fikum. Orang tahu di saat kemudian dalam apa namanya hukum, babi itu haram, anjing itu haram, bangkai haram, air kencing haram. Tetapi di saat kemudian dia menghadapi suatu masyakkah, kesulitan, sampai kemudian akan merenggut kesulitan itu nyawanya, barakallahu fikum, maka datang kemudahan untuk menutupi bahaya dan malapetaka itu. Boleh baginya untuk makan sesuatu yang haram atau minum sesuatu yang diharamkan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di saat terjadinya masyakkah tersebut, ya, berat. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian bi amrin, dengan sebuah urusan, sebuah perintah, maka lakukanlah perintah itu mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Subhanallah, subhanallah. Ini tidak dijumpai dan ditemukan pada agama yang lain. Ada di dalam agama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Salah satu contoh saja apa yang mungkin sudah lewat, barakallahu fikum, atau di tempat yang lain, tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dan kegampangan pada umat ini. Tetapi nilai yang dilakukan dalam kemudahan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam diberikan amanah untuk sholat sehari semalam 50 kali. Balik bertemu bersama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, balik ya Muhammad. Ya. Minta keringanan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian barakallahu fikum, Nabi kita alaihi salatu wassalam balik. Sampai kemudian diturunkan dari 50 menjadi 35-15. Ya. Yang terambil. Turun 15 lagi. Barakallahu fikum. Ya. Sampai kemudian akhirnya di saat kemudian 5 kali sehari semalam, Nabi Musa pun terus menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk balik. Karena umatmu ini kecil-kecil, sementara kami ini adalah orang besar. Cuma diwajibkan, kalau tidak salah di dalam riwayatnya, mungkin nanti dibenarkan, 1 kali saja. Maka Nabi alaihi salatu wassalam merasa malu untuk balik kepada Allah Azza wa Jal. Namun 5 kali itu bernilai 50 barakallahu fikum. Kemudahan yang diturunkan tetapi nilai diangkat dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ada di belakang ya kan. Ada anak, coba dilihat itu. Kemudian yang keberikutnya, barakallahu fikum, al-qa'idatul rabi'ah, tansyifu ahlil a'mali. Tansyifu ahlil a'mali. Wa tabsiruhum bil khairi wa thawabi al murattab ala al a'mali. Kaidah yang keempat, barakallahu fikum, tansyif, yaitu memompa semangat orang-orang yang gemar beramal, memompa tansyif ahli al-a'mal, wa tabsyirun bil khair. Tabsyir yaitu memberikan kabar gembira dengan kebaikan dan dengan pahala sebagai akibat dari amalan-amalan tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kaidah yang keempat. Al-qa'idatul khamisah. Tadi kaidah yang keempat tansyi' memberikan semangat kepada orang-orang yang gemar beramal dan memberikan kabar gembira dengan kebaikan dan pahala. Yang kelima kata beliau, al-wasiyatul jami'atu fi kayfiyati sayri was-suluki ila Allah. Wasiat yang menghimpun dalam permasalahan bagaimana seorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau barakallahu fikum menyebutkan bahwa al-qaidah yang kelima, wasiat yang mencakup bagaimana seseorang hamba itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tughni an kulli syai'in, yang mencukupkan dari segala sesuatu, tidak butuh lagi kepada selain bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mencukupkan cara menempuh dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada istilah menurut perasaan saya, menurut pendapat saya, menurut adat istiadat, itu enggak ada. Sudah syariat atau wasiat Nabi alaihi salatu wassalam telah mencukupkan sebagai langkah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala yagni anha syai'un. Ya. Wala yagni artinya butuh, wala yagni la artinya tidak. Yagni tidak butuh. Tidak, tidak butuh berarti butuh. Wala yagni anha syai. Semuanya butuh kepadanya. Barakallahu fikum. Kalau tadi dia tidak butuh kepada selainnya, tetapi sekarang wala yagni anha syai, semuanya butuh kepada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa salawatullah wa salamuhu ala man utiya jawami'ul kalimi wa nawafi'uha. Salawat Allah dan salam Allah atas Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah diberikan jawami'ul kalim, kalam jawami, kalimatnya pendek tapi maknanya ya luas. Itu arti jawami. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.